وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pertemuan terakhir sampai dengan bab zikir di waktu pagi dan di waktu sore. Beberapa ayat dari Al-Qur'an yang berhubungan dengan bab ini sudah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Selanjutnya kita memasuki penyebutan hadis. Hadis pertama, qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin lam yati ahadun yawmal qiyamah bi afdali mimma jaa bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada. Rawahu Muslimun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan ketika ada di waktu pagi dan ketika ada di waktu sore subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka tidak akan ada seorang pun yang datang pada hari kiamat membawa sesuatu yang lebih baik darinya, kecuali seseorang yang mengucapkan ucapan yang sama atau menambah amalan yang lain. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan berzikir di waktu pagi dan di waktu sore. Salah satu zikir yang bisa kita baca adalah subhanallah wa bihamdih, dibaca 100 kali. Subhanallah itu artinya mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala hal yang bersifat kurang. Sedangkan wabihamdih adalah memberikan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa yang mengucapkan zikir ini subhanallah wa bihamdi 100 kali di waktu pagi dan sore, maka enggak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat membawa sesuatu yang lebih baik darinya, kecuali orang yang mengucapkan ucapan yang sama atau membawa tambahan amal yang lain. Nah, qala wa anhu qala, masih dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaghatnil barihata, Wahai Rasulullah, aku menyampaikan kepadamu soal seekor kalajengking yang menyengatku tadi malam. Laki-laki ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diadukannya? Yang diadukannya adalah seekor kalajengking yang telah menyengatnya tadi malam. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalau qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruka. Rawahu Muslim. Kalau saja engkau ucapkan di waktu sore, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam tadurruka, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang telah Dia ciptakan, lam tadurruka, niscaya sengatan kalajengking atau apapun itu tidak akan membahayakanmu. Hadis riwayat Muslim. Biasa dulu para sahabat Nabi itu datang kepada beliau mengadukan sesuatu yang dilihatnya, yang dirasakannya, mengeluhkan kepada beliau. Tujuan utamanya supaya mendapatkan solusi atau jalan keluar dari apa yang dirasakannya, dihadapinya atau dilihatnya. Seperti dalam hadis ini, seorang laki-laki datang kepada Rasul, wahai Rasulullah, aku sampaikan kepadamu soal seekor kalajengking yang menyengatku tadi malam. Dia mencari solusi, memohon bimbingan, apa yang sebaiknya dilakukan, apakah itu bisa membahayakannya ya, atau tidak. Soal tersengat kalajengking saja, para sahabat itu datang kepada Nabi minta solusi, bimbingan. Apalagi hal-hal yang lebih besar dari itu, menyangkut keselamatan agama. Mereka selalu meminta bimbingan, meminta arahan ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengerti, Nabi paham. Lalu Nabi memberikan arahan untuk tidak melupakan sebuah zikir yang seharusnya dibaca di waktu apa? Sore. Kata Nabi, kalau saja kamu baca di waktu sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruka, niscaya sengatan kalajengking itu tidak akan membahayakanmu. Ya. Karena zikir ini termasuk obat. Ya. Zikir itu termasuk obat. Dengan zikir kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Fadkuruni adzkurkum. Ingatlah oleh kalian aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Dengan zikir kita menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan darinya. Maka tidak boleh bagi kita menyepelekan apa? Dzikir. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada si laki-laki itu soal apa? Dzikir. Kalau saja kamu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, niscaya tidak akan membahayakanmu. Enggak ada sesuatu pun yang bisa memudaratkanmu. Ya. Dzikir ini bisa kita baca saat kita menempati satu tempat yang baru, atau saat kita melewati suatu tempat yang mungkin dianggap angker oleh banyak orang. Bisa kita baca karena isinya apa? Perlindungan. Isinya memohon penjagaan kepada Allah Azza wa Jal. Dari apa? Min syarrima khalaq. Dari segala kejahatan, segala kejelekan, segala keburukan yang telah Allah ciptakan. Karena kita tidak boleh lupa Allah itu selain menciptakan kebaikan, juga menciptakan apa? Keburukan. Ya. Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada kalimat min syarri ma khalaq, dari keburukan, kejelekan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Jadi kalau berhubungan dengan kebaikan, kita meminta kepada Allah agar didekatkan diri kita kepadanya. Kalau soal kejelekan, maka kita meminta perlindungan dari Allah agar kita dijauhkan darinya. Hadis ketiga, wa anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza asbaha Allahumma bika asbahna wabika amsayna wabika nahya wabika namutu wa ilaika an-nushur wa idza amsa qala Allahumma bika amsayna wabika nahya wabika namutu wa ilaika al-masir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Masih dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam apabila ada di waktu pagi biasa membaca Allahumma bika asbahna, ya Allah dengan menyebut namamu kami memasuki waktu pagi, wa bika amsayna dan dengan namamu kami memasuki waktu sore, wabika nahya dengan menyebut namamu kami hidup, wabika namutu dan dengan menyebut namamu kami mati, wa ilaikan nusyur dan hanya kepadamu kami dikembalikan. Lalu bila ada di waktu sore, beliau biasa membaca Allahumma bika amsayna, ya Allah dengan menyebut namamu kami memasuki waktu sore, wabika nahya kami hidup, wabika namutu kami mati, wa ilaikal masir dan hanya kepadamulah tempat kembali kami. Ini zikir, zikir yang ringan, mudah dibaca dan mudah dihafal. Jangan diabaikan, jangan dilupakan. Kalau kita biasakan membaca di waktu pagi dengan zikir dan di waktu sore dengan zikir, paling tidak zikir, zikir yang tadi dibaca, maka kita akan terlindungi dari segala hal yang tidak kita inginkan. Ya. Karena di situ dalam zikir itu kita selalu menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Hadis ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Kemudian hadis yang keempat. Wa anhu anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu qala Ya Rasulullah murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu. Qala qul Allahumma fatiras samawati wal ardh 'alimal ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Qala Qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta madji'aka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis keempat ini juga dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah murni bi kalimatin, suruh aku untuk mengucapkan beberapa kalimat. Idza asbahtu wa idza amsaytu, jika aku ada di waktu pagi dan jika aku ada di waktu sore. Suruh aku yang dimaksud di sini adalah allamani, ajarkan kepadaku. Beberapa kalimat yang bisa aku ucapkan jika aku ada di waktu pagi dan di waktu sore. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahumma fatiras samawati wal ardh. Ya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, dan yang telah dan yang maha tahu perkara gaib dan perkara yang tampak, rabbakulli syai'in wa malikah, rabb segala sesuatu dan yang menguasainya. Ashhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. A'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Wa syarri syaitani wa syirkih, dan dari kejahatan setan. Wa syirkih, dan kesyirikan yang diperintahkan olehnya. Dan kesyirikan yang diperintahkan olehnya. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qulha, ucapkan kalimat-kalimat tadi jika engkau ada di waktu pagi dan jika engkau ada di waktu sore dan saat engkau menuju tempat tidurmu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Ini beberapa kalimat penting yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Bakr agar beliau baca kalimat-kalimat ini di waktu pagi dan sore, bahkan saat hendak tidur. Allahumma fatiras samawati wal ardh, ya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, yang maha tahu perkara gaib dan perkara yang tampak, rabbakulli syai'in wa malikah, rabb segala sesuatu dan yang menguasainya, memilikinya. Kemudian asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diri. Karena dalam diri kita ada yang selalu menyuruh untuk berbuat apa? Jahat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya ada jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan dan kejelekan. Kalau kita tidak meminta perlindungan kepada Allah, maka mudah sekali jiwa ini mendekati berbagai macam kejelekan dan akan gampang terjerumus dan melakukan berbagai macam kejelekan. Maka perlu meminta perlindungan. A'udzubika min syarri nafsi. Sebagaimana dalam khutbah hajah, ya. Wa na'udzubika min syururi anfusina. Ya. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan diri-diri kami. Jadi diri kita sendiri itu di dalamnya ada potensi keburukan, ada potensi kejelekan. Dan tak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengendalikannya tanpa ada pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Karena enggak ada seorang pun melainkan punya dua korin, kata Nabi. Korin yang satu nyuruh kepada kebaikan, korin yang satu lagi nyuruh kepada kejelekan. Hatta Nabi, sekalipun Nabi, ya, hanya saja korin yang nyuruh kepada kejelekannya sudah dikalahkan. Ya, kalau Nabi, kalau kita tidak. Jadi selalu saja ada potensi dalam diri yang itu merupakan apa? Keburukan dan kejelekan. Maka Nabi mengajarkan melalui zikir ini, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitan, dan juga dari kejahatan setan. Jelas kita diperintahkan untuk berlindung dari kejahatan setan. Berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Wa syirkihi, dan dari kesyirikan yang diperintahkannya. Perintahkan oleh siapa? Diperintahkan oleh setan. Kesyirikan, kejahatan yang paling besar. Disebutkan secara umum, berlindung dari kejahatan setan. Kemudian disebutkan secara khusus, berlindung dari kesyirikan yang diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Umay yattabi'u khutuwati syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fakhsya. Maka ketahuilah setan itu suka menyuruh kepada perbuatan-perbuatan yang keji. Jadi banyak sekali keburukan yang disuruh oleh setan agar kita mengerjakannya. Dari semua keburukan yang paling berbahayanya adalah apa? Kesyirikan. Makanya disebutkan di sini, ya. Wa a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirkih. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan dari kejahatan setan serta dari kesyirikan yang diperintahkannya. Nah, Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Selanjutnya hadis yang kelima. Wa 'ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Qala ar-rawi arahu qala fihi inna lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika min al-kasali wa su'il kibri. A'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabri. Wa idza asbaha qala dhalika aydhan asbahna wa asbahal mulku lillah. Rawahu Muslimun. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada di waktu sore biasa mengucapkan amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Qala ar-rawi, kemudian ada salah seorang rawi mengatakan arahu qala fihinna, aku kira beliau juga mengatakan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah. Ya Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini. Wa khaira ma ba'daha, dan kebaikan di malam setelahnya. Bukan hanya malam ini saja yang kita berada di dalamnya saat membaca doa ini, tapi juga malam yang setelahnya. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang ada di malam ini dan kejelekan yang ada di malam setelahnya. Ini dibaca di waktu sore supaya sepanjang malam itu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum meminta perlindungan, kita puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Kita sanjung terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala dengan sanjungan yang sempurna. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru setelah itu Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah wa khaira ma ba'daha, mohon kebaikan, ya, lalu meminta perlindungan. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Kemudian setelah itu Rabbi a'udzu bika minal kasal. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Rasa malas ini enggak bisa kita prediksi kapan datangnya. Enggak mesti saat perut kenyang. Mungkin iya, salah satu sebab kita malas itu saat perut kenyang, tapi ketika lapar pun bisa saja seseorang dihinggapi rasa apa? Malas, ya. Makanya enggak bisa kita prediksi kapan datangnya. Menentukan datangnya rasa malas di luar kemampuan kita. Tapi untuk mengetahui sebab-sebab yang membuat kita malas bisa kita ketahui, ya. Kalau datangnya gak bisa, itu di luar apa yang kita prediksikan. Kalau kenyang mungkin itu hanya salah satu sebab. Karena kalau perut kenyang biasanya ngantuk, setelah ngantuk biasanya tidur, malas untuk melakukan aktivitas. Tapi yang lapar juga bisa jadi malas, ya. Dalam kondisi apapun seseorang bisa saja didatangi oleh rasa apa? Malas. Makanya perlu berlindung. Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari rasa malas, karena gak bisa diprediksi kapan datangnya. Kalau seandainya kita tahu, ya, kita bisa prediksi kapan datang yang malas, ya gampang sudah, nggak perlu berlindung, tinggal jauhi saja sebab-sebabnya, ya kan? Biar tidak malas, maka makan sedikit saja, jangan terlalu banyak makan. Minum sedikit saja, jangan terlalu banyak minum. Nyatanya, setelah mencoba melakukan hal yang seperti itu, diet karbo, sedikit, tetap saja ada rasa malas. Jadi gak jaminan, ya. Yang lapar bisa malas, yang kenyang bisa malas. Makanya kita dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah dari rasa malas. Rabbi a'udzubika minal kasali, ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari rasa malas, ya. Malas itu keadaan di mana seseorang tidak memiliki gairah, ya. Tidak memiliki semangat bekerja, belajar, ya, atau melakukan aktivitas lainnya. Qala rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibri, dan kejelekan di hari tua. Kejelekan di hari tua. Ini juga hal yang tidak bisa kita tentukan. Ya. Ada banyak orang yang saat mudanya bagus, giat beramal, taat ibadah, tapi ketika sudah tua malah buruk, jelek keadaannya. Ada juga sebaliknya, di waktu muda giat ibadah, beramal, bagus, soleh, tapi di waktu muda jelek, ya, keadaannya, tidak mau beramal, malas, jauh dari kata ibadah, tapi di saat tuanya justru menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik. Nah. Yang mengatur hidup kita itu Allah, bukan kita. Yang menentukan kehendak itu Allah, bukan kita. Maka jangan sampai karena kita gak tahu seperti apa saat kita sudah tua, kemudian optimis nanti tobat itu kalau sudah tua, sekarang selagi muda nikmati masa muda. Jangan sampai seseorang punya pikiran seperti itu. Hidup kita ini bukan kita yang mengaturnya. Kehendak kita itu bukan kita yang menentukannya. Hidup kita itu yang mengatur siapa? Allah. Kehendak kita yang menentukan siapa? Allah. Jadi tetap, walaupun kita gak tahu masa tua kita kayak apa, selagi kita masih muda harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lakukan ketaatan, lakukan apa? Ibadah. Jangan sampai pemandangan buruk yang menimpa sebagian orang kita abaikan, tidak mau bercermin darinya. di waktu muda taat, bagus, soleh, ternyata tuanya rusak. Ambil pelajaran dari apa yang menimpa sebagian orang, dan jangan terlalu percaya diri. Insya Allah tua saya nanti jadi orang baik, jadi orang soleh. Sekarang masih muda, masih jauh perjalanan. Ini namanya terlalu percaya diri. Ingat, yang mengatur hidup dan menentukan kehendak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Yang harus kita lakukan, mengerjakan apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, itu saja. Karena memang itulah tujuan Allah ciptakan kita. Wa a'udzu bika min adzabin finnar, dan aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Wa adzabin fil qabri, dan azab di dalam kubur. Lalu kata Nabi, wa idza asbaha qala dzalika, lalu kata Ibnu Mas'ud, wa idza asbaha qala dzalika ayyun. Dan saat beliau ada di waktu pagi, beliau juga mengucapkan kalimat yang sama. Tapi di awalnya beliau mengatakan asbahna wa asbahal mulku lillah. Selanjutnya sama. Ya. Kalau sore dimulai dengan amsayna wa amsal mulku lillah, kalau pagi asbahna wa asbahal mulku lillah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.